Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة رحمكم الله, kita lanjutkan kajian dawa-dawa yang dikarang oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, tahqiq fi hadhil mas'alah, yang benar di dalam permasalahan ini, masalah bahwasanya anak zina tidak akan masuk surga katanya, dari khilaf perselisihan pendapat yang ada. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, yang benar dari semuanya ini adalah intabal mubtala bihadzal bala wa anaba wa ruzqa taubatan nasuha wa amila salihah wa kana fi kibari khairan minhu fi sigari. Kalau seandainya dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, benar-benar taubat kembali kepada Allah, beramal saleh tidak mengulanginya, kemudian kondisi di hari tuanya lebih baik dibanding hari mudanya, wabaddala sayyiati hasanatin, dan dia mengganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan yang ada, waghasala ara dzalika bi anwa'i ta'at wal qurbat, justru dia mencuci keburukan-keburukannya dengan ketaatan-ketaatan dan qurbat. Wa ghadda basarahu wa hafidha farjahu 'anil muharramat. Dia pun menahan pandangannya, menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan. Wa sadaqallahu fi muamalatihi, dan dia jujur di dalam muamalahnya. Fa'ala maghfurun lah, maka jenis orang yang seperti ini akan diampuni oleh Allah. Wa min ahlil jannah, secara umum dia termasuk ahlil jannah. Ini umum, dalil umum, bukan memvonis, tapi karena mensifati dengan sifat. Nah, beramal saleh, orang-orang yang beriman, bertaubat, ya masuk surga secara umum. Tapi ta'yin tidak. Beda lagi dengan ta'yin. Fa inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Wa kana at-taubatu makul dzambin, maka apabila yang namanya taubat itu bisa menghapus seluruh dosa sampai syirik kepada Allah. Karena para sahabat dahulu sebelum masuk Islam dalam keadaan apa? Sebelum masuk Islam para sahabat dalam keadaan apa? Musyrik. Seperti Abu Sufyan, seperti Khalid bin Walid Panglima. Sebelumnya masih dalam keadaan sebelum masuk Islam ya musyrik. Tapi bertobat kembali kepada Allah, maka menjadi apa? Manusia terbaik. Manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Dari tahapan yang ada dari kalangan para sahabat. Dosa syirik atau membunuh para anbiya. Ini pun diampuni kalau dia bertobat. Atau membunuh wali-wali Allah. Siapa membunuh Ali, siapa yang membunuh para sahabat. Kalau dia bertobat kepada Allah. Siapa yang membunuh Hamzah? Hamzah siapa? Siapa yang membunuh Hamzah? Wahsy. Ketika dia taubat masuk Islam, kumpul di hadapan Rasul, Rasul pun enggak mau ngelihat, menghindar kamu dari pandanganku. Ya boleh-boleh saja, sah-sah aja. Walaupun dia sudah bertaubat, cuman Wahsy radhiyallahu ta'ala setelah bertobat bertekad untuk membunuh siapa? Setelahnya Musailamah al-Kadzdzab sebagai apa? Tebusan, balasan. Padahal Wahsy membunuh siapa? Hamzah. Hamzah itu siapa? Pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paman Rasul dibunuh oleh Wahsy. Ya. Bertaubat kembali kepada Allah, Allah terima taubatnya. Ya, Allah terima taubatnya. Ada dia sihir, tukang sihir, seperti tukang sihirnya Nabi, bukan Nabi, tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun bagaimana dia? Akhir hayatnya. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada rabbul alamin, yaitu rabbnya Musa dan Harun. Beriman. Padahal tukang sihir, dukun dan yang semisalnya, kalau dia bertobat Allah terima taubatnya. Atau dia membunuh, seperti kisah yang membunuh 100 orang, ya, 100 jiwa dia bunuh, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima taubatnya. Atau zina seperti siapa? Imratul Ghamidiyah. Ya, perempuan Ghamidiyah dari kabilah Ghamid, ya, di Madinah. Berzina, kemudian bertobat kepada Allah, mengaku menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW untuk dirajam. Maka kata Rasulullah SAW, lau aqsamat ala Allah, kalau seandainya tobatnya dibagi-bagi kepada ahli Madinah, ya, la abarrah, Nisa akan cukup memenuhi penduduk Madinah. Padahal dia berzina. Atau seperti perempuan di zaman Bani Israel, perempuan berzina memberikan apa? Sodakoh air. Sodakoh air kepada siapa? Hewan. Sodakoh air kepada hewan saja masuk surga. Lah kalau sedekah air kepada santri pondok pesantren, sedekah air kepada ahlu sunnah salafi, bagaimana? Pada hewan saja, hewan dalam keadaan dia berzina, Allah masukkan dia dalam surga. Bersedekah air. Nah, bagaimana dan kalau dia bersedekah air kepada orang-orang yang beriman? Dia bersedekah air kepada santri. Dia bersedekah air kepada wali-wali Allah dan lain sebagainya, orang-orang saleh, para ulama dan lain sebagainya. Kepada hewan saja Allah ampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Padahal zina itu dosa apa? Kecil apa besar? Besar. Dia bisa masuk surga. Nah, dengan amalan yang sepele, dianggap manusia sepele, nah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Allah gantikan yang tadinya buruk, diganti dengan yang baik. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa hadha amun wa hadha hukmun amun li kulli tabi min kulli dhanbin. Perkara ini adalah perkara umum. Siapa saja yang bertaubat secara umum dari semua dosa. Dari semua dosa akan Allah terima taubatnya. Secara umum, ini bicara umum. Beda nanti kalau khusus. Ya, antara manusia berarti harus dihalalkan. Kalau ada kaitannya dengan sesama manusia, dihalalkan. Masih utang sekian, minta dihalalkan. Ima dicicil utangnya atau bagaimana. Ya, hubungannya dengan sesama manusia, dulu sering mukul dan lain sebagainya, minta dihalalkan, gimana caranya? Minta dimaafkan. Ini kalau sesama manusia. Jangan sampai nanti di akhirat menjadi orang yang bangkrut. Menjadi orang yang bangkrut. Nah, ini hukum secara umum. Ya, bagi siapapun yang bertobat kepada Allah dari semua dosa. Waqad qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku, bagi mereka-mereka yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Innahu wal ghafurur rahim. Sungguhnya Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fala yakhruj min hadzal umum dzambun wahidun. Maka tidak ada yang keluar, tidak ada pengecualian. Secara umum ini tidak ada yang dikecualikan. Satu dosa pun enggak ada pengecualian. Artinya umum sifatnya. Siapapun dia, kalau bertobat Allah terima tobatnya. Walakin masalahnya, coba dilihat, diperhatikan. Hadza fi haqqi taibina khashah. Ini kaitannya terhadap orang yang bertobat, orangnya, pelakunya secara khusus. Adapun korbannya, gimana korbannya? Beda lagi. Ya, pelakunya kalau dia bertobat maka Allah terima tobat. Lah, kalau korbannya bagaimana? Terima enggak? Ya, kalau misalnya dibunuh, ya si mayitnya gimana nih? Nanti di hadapan Allah. Atau walinya, walinya juga ya ada haknya. Atau masalah zina atau LGBT, maf'ulun bih, korbannya kata Ibnul Qayyim rahimahullah, maf'ulun bihnya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maf'ulun bihnya, korbannya. In kana fi kibari syarran mimma kana fi shigharih. Kalau seandainya masa tuanya lebih buruk daripada masa mudanya, lam yuwaffiq li taubatin nasuha wala li 'amalin shalih, maka orang ini tidak diberikan taufik oleh Allah untuk taubatan nasuha atau beramal saleh. Wala sidrak ma fata wa ihyai ma amata. Dia pun korbannya ini tidak bisa menjangkau, tidak bisa menyalip kekurangan-kekurangannya, tidak bisa menghidupkan apa yang sebelumnya mati. Wala badala sayyiat bil hasanat, dia pun tidak bisa menggantikan keburukan dengan kebaikan. Fa hadza ba'idun an yuwaffaq indal mamat li khatimatin yadkhulu biha al jannata. Orang yang seperti ini, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, jauh tidak diberikan taufik oleh Allah ketika sakaratul maut, terkhusus ketika khatimah penutup hidupnya. Uqubatan lahu ala amalihi, sebagai balasan dari Allah terhadap amalannya. Fa inna Allah subhanahu yu'aqibu 'ala sayyi'ati bi sayyi'ati ukhra. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghukum suatu keburukan dengan keburukan yang lainnya. Wa tatadha'afu 'uqubatu sayyi'ati ba'daha bi ba'dhin, dan berlipat ganda akibat keburukan satu berlipat dengan keburukan yang lainnya. Kama yuthibu 'alal hasana bi sayyi'at bi hasanatin ukhra. Hal ini sebagaimana yang namanya kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lainnya. Keburukan akan melahirkan keburukan berikutnya. Dia lalai, dia ninggalin sholat, ninggalin taklim, akhirnya jauh. Awalnya dari apa? Lalai sholat, lalai taklim, ngobrol. Dia pun merasa wah aman. Akhirnya jauh, semakin jauh, jauh, jauh, jauh, jauh. Allah berikan hukuman, tertutup hatinya. Dia pun tidak bisa menerima hidayah. Nah, bagi mereka-mereka, kecuali yang sakit, yang uzur, tapi enggak uzur, tidak ada uzur syar'i. Ya, dia tinggalkan sholat berjamaah, dia tinggalkan ta'lim, dia tinggalkan menuntut ilmu. Dia tinggalkan ilmu, menjauh, menjauh, menjauh, menjauh. Akhirnya Allah tutup hatinya. Allah tutup hatinya. Kenapa? Uqubatan lahu ala amalih, sebagai siksaan, hukuman dari Allah terhadap amalannya. Ya. Fahadha ba'idun, orang yang seperti jauh tidak bisa diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah subhanahu yu'aqib ala sayyi'i sayyi'i ukhra wa tatada'afu 'uqubatu sayyi'i ba'daha bi ba'dhin kama yuthibu 'ala hasanati bi hasanatin ukhra. Sebagaimana keburukan akan melahirkan keburukan, kebaikan akan melahirkan kebaikan. Wa idza nadharta ila hal katsirin minal muhtadirin wajadtahum yuhalu bainahum wa baina husnil khatimah. Na'udzubillah. Apabila engkau mengamati, melihat kebanyakan dari manusia ketika sakaratul maut, hati-hati, karena enggak ada jaminan. Seorang pun tidak ada jaminan. Manusia ketika sakaratul maut, maka tertutup antara dia dengan kebaikan, husnul khatimah. Kenapa tertutup? Itu adalah balasan dari Allah. Balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap amalannya. Kalau amalan baik, maka baik, husnul khatimah. Kalau amalannya buruk, buruk, buruk, buruk, buruk, tertutup hukuman dari Allah itu. Misalkan ada harta warisan dari orang tua. Anak pertama atau kesekian dia serakah. Ini punya saya semua, katanya. Dia pegang. Enggak selang berapa hari tabrak mobil. Sebelum sakaratul maut dia bilang, ini harta saya. Harusnya dia mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat tauhid. Man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan akhir kematiannya dengan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tapi dia ucapkan, dia tutup akhir hayatnya dengan ini harta saya, ini uang saya, ini warisan saya. Coba lihat. Kenapa kok bisa gitu? Ya bisa. Kata Imam Nam. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah. Nam, itu sebagaimana balasan sesuai dengan amalannya. Balasan sesuai dengan amalannya. Ya, sehingga jangan heran kalau yang sebelumnya sibuknya apa? Nyanyian dan musik. Kalau dia belum bertobat, nah, maka dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Nah, sebagai balasan sesuai dengan amalannya. Dan ini banyak. Ya, ini banyak. Nah, qala al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Haq bin Abdul Rahman al-Ishbili rahimahullah. Wa'alam anna lisu'il khatimah a'adana Allah minha asbaban. Kata Imam Abu Abdurrahman Abu Muhammad Abdul Haq bin Abdurrahman Al-Ishbili rahimahullah, ketahuilah sesungguhnya su'ul khatimah, semoga Allah menjaga kita darinya, amin, memiliki sebab. Naam. Al-Imam Al-Ishbili. Al-Ishbili Al-Andalusi. Ya. Al-Ma'ruf di zaman Ibn Al-Kharrat. Beliau lahir. Naam. Pada tahun 504 Hijriah. Naam. Berarti hampir berapa tahun yang lalu ini? 1000 tahun, 900 tahun yang lalu kurang lebih. Al-Andalusi Al-Ishbili, ya, di tahun 500-an. Kata Imam Al-Ishbili rahimahullah, wa'alam anna lisu'il khatimah, ketahuilah bahwasanya su'ul khatimah, semoga Allah menjaga kita darinya, amin, memiliki sebab. Ya. Persiapan namanya hidup, harus persiapan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita persiapkan? Apalagi kalau sudah berumur 40 tahun, sudah masuk 40 tahun, sudah harus siap-siap. Ya. Nah, sudah harus siap-siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ishbili rahimahullah, ketahuilah sesungguhnya su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk, na'udzubillah, memiliki ciri dan sebab, wala turukun wa abwab, dan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk, memiliki jalan dan pintu, ada pintunya, ada jalannya. Ada pintunya, ada jalannya. Azamuhal inkibab ala dunia, yang paling besar. Ya, seorang bisa terjerumus kepada su'ul khatimah adalah masalah dunia, rakus terhadap dunia. Yang paling besar sebabnya apa? Rakus terhadap dunia, berantem karena dunia, bermusuhan karena dunia, apalagi persaudaraan karena dunia, apalagi tersinggung karena dunia, apalagi Semuanya karena dunia. Yang penting duit, duit, duit, duit. Saya mah kalau enggak ada duit enggak tenang katanya. Syuh, ucapan berbahaya juga ucapan ini. Ya memang tergantung. Tapi kalau mutlakan bahaya, ya ucapkan ucapan kalimat ini berbahaya. Nah, ya memang walaupun ya butuh dunia, tapi kalau sudah inkibab, inkibab itu totalitas, powerful terhadap dunia. Adapun kita, dunia itu kita jadikan sebagai apa? Jembatan saja. Ya, jembatan saja, lintasan saja. Karena kita akan melintas kemana? Kampung akhirat. Dunia, goodbye, selamat tinggal. Ya, bukan tempat yang abadi, bukan. Wajar Rasulullah SAW saja meninggal dalam keadaan baju besinya apa? Masih digadaikan. Orang kalau gadai, gadai ini kira-kira ada duit enggak? Enggak ada duit, mabe fulus. Gadai ini. Buat makan, nyambung hidup. Kira-kira ada fulusnya? Enggak ada. Rasulullah SAW meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan baju besinya digadaikan. Ini menunjukkan apa? Baju besi ya dipakai buat dunia, buat perang. Memang kebutuhan. Cuman itulah kondisinya Nabi kita Muhammad SAW. Keadaan masalah dunia. Digadaikan baju besinya. Nah, sudah mah dia totalitas terhadap dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, fulus, fulus, fulus, fulus, misalkan. Dia tinggalkan ibadah, dia tinggalkan sholat lima waktu. Sholat ditinggalkan, karena apa? Fulus, uang. Ya, yang kalau saya mah yang penting uang, uang, uang. Na'udzubillah, kayak Qarun. Nggak sadar ucapan itu juga berbahaya. Ya memang butuh, tapi kalau sudah totalitas inkibab ala dunia, hati-hati, hati-hati. Bukan artinya tidak butuh dunia, butuh dunia. Hanya saja al-inkibab ala dunia, totalitas terus nyemplung terhadap dunia. Karena zuhud itu, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, yang nama zuhud bukan di tangan. Zuhud terhadap dunia bukan di tangan, tapi di hati. Cuma numpang lewat saja. Hatinya tidak terlalu cinta dunia. Numpang lewat bas. Tapi kalau ketergantungan di hati dunia, dunia, dunia, di dalam hatinya dunia, ini bahaya. Ya, adapun di tangan, numpang lewat. Ditambah daripada itu apa? Al-i'rad anil akhirah. Dia berpaling dari akhirat. Berpaling dari kampung akhirat. Nah, dia gak mau kampung akhirat. Dia tidak suka kematian. Dia takut kematian. Dia maunya di dunia saja. Mau berapa tahun? Sekarang ditanya. 1000 tahun. Ada gak orang yang 1000 tahun? Zaman sekarang umurnya 1000 tahun ada gak? Gak ada. 100 tahun dikurangin lagi. Ada gak orang yang zaman sekarang hidupnya 100 tahun? Ada gak? Ada, buat apa? Coba yang mau hidup 100 tahun. Buat apa? Kawan-kawan daripada meninggal. Gak ada sohib lagi. Gak ada yang bisa diajak ketawa, ngobrol, ngopi bareng. Pada maut semua. Betah. Gak ada kawan. Hidup tuh kalau ada kawan, Masya Allah. Kalau sendirian kayak siapa? Hah? Yang namanya manusia, sumyal ins insanan liya'nas ba'dhum ba'd, kata ahlul lughah, manusia itu dinamakan manusia. Uns itu maknanya sahib, pertemanan. Manusia itu butuh teman. Enggak ada teman ngobrol, udah tua semua. Yang satu, oh kawan kemana fulan? Meninggal barusan. Fulan mana lagi? Enggak ada, meninggal. Oh kemarin baru meninggal. Setahun yang lalu baru meninggal. Kira-kira gimana? Sepi enggak? Dia punya uang banyak tuh. Ah, 1.000 triliun. Kawan-kawannya pada modar kabeh. Meninggal semua. Kira-kira gimana? Betah hidup 100 tahun, 200 tahun. Buat apa? Hah? Buat apa? Coba lihat. Manusia secara naluri fitrah enggak betah kalau enggak ada teman. Ngobrol, bercanda, tertawa. Ah, ada teman. Nah, sehingga dia apa? Al-irad anil akhirah, berpaling dari kampung akhirat. Wal-iqdam wal-jur'ah ala ma'asillah, dia malah justru maju ke depan dan lancang terhadap kemaksiatan-kemaksiatan pada Allah. Wa rubbama ghalaba 'alal insan darbun minal khati'ah wa na'un minal ma'siyah wa janiban minal i'rad wa nasiban minal jur'ah wal iqdam famalaka qalbah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, terkadang yang namanya manusia itu bisa dikuasai dengan kesalahan. Kadang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kadang manusia itu bisa oleng dikit. Kalau bahasa sopirnya oleng. Oleng itu gak stabil. Ya, dia bisa dikalahkan dengan kesalahannya. Ada sedikit kemaksiatan yang dia lakukan. Juga ditambah daripada itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, janibun minal i'rad, dia berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Futur. Kemana si fulan? Pensiun. Pensiun apa? Ta'limnya pensiun. Ntar 10 tahun baru nongol. Ah, udah 10 tahun nongol. Oh, anak ikhwan lama katanya. Pada 10 tahun pensiun. Ah, pas aktif lagi dia bilang anak ikhwan lama. Lama di mana? Di pasar apa di mana? Nah, tidak istiqomah. Tidak sabar. Sabar, harus sabar. Apapun itu harus sabar. Nah, sabar butuh kesabaran. Nah, sabar itu pahit. Bukan cuma teori. Kadang orang ada seperti ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jenisnya. Dia bisa dikalahkan oleh kemaksiatannya. Ditunggangi oleh kemaksiatan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tibun Nabawi, kisah Imra'at Sauda, perempuan kulit hitam yang terkena epilepsi. Ah, kata Ibnu Qayyim, epilepsi itu ada dua, dari tabiat dan dari setan. Catat ya, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tibun Nabawi mengatakan, Epilepsi itu apa? Gangguan jiwa, gangguan otak lah, penyumbatan di otak. Sama, otak, jiwa, walaupun memang ada yang mengatakan tidak sama. Artinya di situ yang terganggu adalah kejiwaannya, mentalnya. Kadang-kadang, ya ini korelasinya hubungannya, munasabahnya, adalah ucapan Ibnul Qayyim juga di sini. Karena di Tibun Nabawi disebutkan, kebanyakan orang yang terjangkit zaman sekarang, kesetanan, kemasukan setan, dikuasai oleh setan. Tahu-tahu emosi, tahu-tahu marah, tahu-tahu tersinggung. Hah? Berubah, jadi jahat. matanya melotot, suaranya beda. Cekek, baca ayat kursi. Ah, bacain ayat kursi. Itu udah kesetanan tuh. Dan ini kebanyakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti ini. Manusia terkena seperti itu. Sudah berubah tuh. Yang tadinya lurus, mustaqim, istiqamah. Yang tadinya lurus, di atas siratal mustaqim. Dia berubah. Hah? Kebanyakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia tertimpa dengan sara' al-jinni. Dikalahkan, dikuasai oleh syaitan. Nah, ini hubungan juga sama. Kadang terkhusus ketika safar ya. Safar itu kadang capek. Capek, badan capek, pikiran gak menentu, emosi. Makanya untuk melihat jati diri seseorang, lihat ketika safar, dia emosi atau tidak, tersinggung atau tidak. Cuman ya, kalau seperti itu kan nampak. Terlihat kejiwaan seseorang. Makanya kebanyakan dari para ulama ketika safar apa? Untuk menahan emosinya mereka apa? Beristighfar. Istighfar. Berzikir kepada Allah. Karena syaitan, itu apa? Ya jadi majra dam. Syaitan itu masuk ke tubuh manusia lewat peredaran darah. Darah itu mengontrol emosi, naik. Kalau tensinya naik kira-kira apa? Marah enggak? Marah. Kalau tensinya turun, lemas, pucat. Tapi kalau naik turun, juga bahaya juga. Nah, makanya di sini setan juga ada peranan di situ. Syaitan juga punya peranan. Karena apa? Fa'inna syaitan, kata Rasulullah SAW, fa'inna syaitan yajri min ibni Adam majradam. Syaitan masuk kepada Bani Adam lewat peredaran darah. Peredaran darah itu bisa dimasuki oleh syaitan. Itu siapa? Sabda Rasulullah SAW. Kenapa ada ruqyah, baca ayat-ayat Allah? Ya, karena syaitan bisa saja merubah seseorang yang tadi masya Allah lurus berubah. Kenapa? Karena kesetanan. Sara' naun minas sara', kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dia ditimpa dengan kesetanan. Digulat, sara' musara' itu kan gulat. Pergulatan dengan syaitan, dikuasai, ditindis sama syaitan. Orang tidur aja, tidur malam, gak baca doa, ditindis sama syaitan. Bisa, banyak. Bukan bisa, banyak. Itu ketika tidur. Ketika tidak tidur, bisa juga. Kenapa gak bisa? Karena hadisnya jelas. Fa'inna syaitan yajri min ibni Adam majra dam. Syaitan masuk ke dalam tubuh manusia itu lewat peredaran darah. Makanya kenapa harus ada zikir, disyariatkannya zikir. Atau kalau memang darahnya nemen, ya dikeluarkan darahnya dengan bekam. Ya, dengan berbekam, keluarin darahnya supaya tidak memuncak. Ya, apalagi tambah emosi, syaitan masuk. Oleng dia yang tidak mustaqim ala siratul mustaqim. Goyang. Berubah. Yang harusnya tempur terus. Bertempur dengan siapa? Setan. Dihadapi. Dia mundur ke belakang. Wah, anda mau mundur aja dah, katanya. Pahalanya buat ente semua dah, katanya. So, udah kesetanan tuh. Karena dirasuki sama setan di situ. Nah, waliyadzubillah. Syaitan mempunyai peranan di situ, hati-hati. Kenapa disyariatkan zikir pagi dan sore? Azkar, itu penting. Zikir pagi sore, zikir sebelum tidur, zikir setelah bangun tidur. Zikir setelah salawatul khams, salat lima waktu. Karena syaitan mengintai. Syaitan itu mengintai, tahu intai? Tahu mengintai? membidik, ter, ah modar katanya, mati, kena, ya, intayanya macam-macam, walaupun kita siap, tetap dia melihat kita, mengintai, kapan lemahnya, kapan lengahnya, lemah, lengah, hantam oleh setan. Kapan pun, sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Jangan merasa wah, nah ikhwan lama. Tapi pensiun juga lah, lama. 20 tahun baru nongol lagi. Eh, kemana aja katanya. Pensiunnya 20 tahun. Allah, enggak istiqomah, enggak sabar. Sabar, sabar ya ikhwan. Ya, ini butuhnya apa? Peranan doa. Doa, doa, doa. Ya, bangun tidur doa. Salawatul khams. Ya, doa. Ditambah lagi dengan baca ayat kursi. Baca ayat kursi penting. Lagi lemes. Badan nih lagi lemes. Baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca ayat kursi. Qul huwallahu ahad. Al-falaq. An-nas. Seger lagi. Ada tenaga lagi. Coba. Lemes pada lemas. Males lemes. Baca doa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina taqau, sungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum syaitan, ketika ditimpa sama syaitan, diganggu sama syaitan, tadzakkaru, dia zikir. Zikir. Fa idzahum mubsirun. Maka berubah ya, jadi bisa melihat ya, mengawasi, bisa berperang. Perangnya dengan setan. Nah, ini penting. Penting. Karena apa? Kalau kita selalu dikuasai oleh setan. Nah, lewat darah, tersinggung, marah, baper, apalagi. Bukan wafer, baper. Makai ba. Dikit-dikit tersinggung, tersinggung, tersinggung. Oke. Ah. Bagaimana Rasul ditimbuk dengan orang-orang kafir Quraisy kena batunya? Enggak tersinggung, mah mendoakan. Mendoakan karena mereka jahil, orang bodoh. Ini Rasulullah SAW. Ini kita belum ditimpuk, baru dipager. Hah? Belum ditimpuk. Sabar, Syekhul Islam di penjara. Hah? Kita di penjara, antum di penjara, enggak ada. Alhamdulillah, nikmat bisa keluar. Pager numpang lewat. Wassalam. Hah, balik lagi. Kan itu. Sabar ya ikhwan. Ya, sabar, sabar. Ujian, cobaan pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Nah, kembali lagi dari ucapan Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah, "Rubbama ghalaba 'ala al-insan darbun min al-khati'ah." Kata Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah, kadang seseorang itu bisa dikuasai dengan apa? Kesalahannya. Nah, dengan kesalahannya, ada kesalahan dia ditunggangi oleh syaitan. Tambah oleh syaitan. Nah, paling kalau orangnya tersinggungan. Terlalu bawa perasaan. Wah, jangan-jangan ngeliatin ana nih. Ngomongin ana nih. Padahal enggak ada. Cuma perasaan dia aja, waham aja. Ya. Dan itu harus dilawan dengan zikir. Harus dilawan dengan zikir, istighfar, istighfar, istighfar, istighfar. Azkar, azkar, azkar. Zikir. Zikir setelah sholat, 5 waktu. Ya. Zikir dengan zikir-zikir yang lainnya. Azkar, azkar yang lainnya. Terus dilawan. Jangan sampai dia tidak melawannya dengan zikrullah. Karena zikrullah, hisnun hasin. Benteng yang kuat, yang kokoh. Yang mana syaitan tidak bisa menembusnya. Ya. Syaitan tidak akan bisa menembus orang-orang selalu zikrullah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan. Pada suatu saat beliau lupa doa zikir pagi sore. Lupa. Mana namanya manusia. Wajar. Ya, lupa. Ini tiba-tiba disengat oleh kalajengking. Disengat. Syuh. Pas diingat-ingat, oh ya lupa. Baca apa? Doa. Ini pentingnya doa. Hewan pun, Hewan pun, kalau kita banyak doa hewan yang berbisa, enggak ngaruh, tidak akan berpengaruh. Bismillah. Kalau kita banyak zikir, minta pertolongan kepada Allah, baca ayat kursi, baca Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana mau bagaimana akan bisa melawan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hewan berbisa, makhluk yang jahat, mau melawan dengan firman Allah, dengan ucapan Allah, kalamullah, enggak akan bisa. Ya. Yang mana malaikat saja ketika Allah menurunkan wahyu, malaikat pingsan. Malaikat pingsan, malaikat yang kuat saja pingsan ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mau dibenturkan dengan makhluk, dengan bisa, dengan kejahatan makhluk, enggak akan bisa. Akan kalah itu semua. Ya, itu semakna dengan kalam Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Juga semakna dengan Al-Kalam Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, Tibbun Nabawi juga seperti itu, sama. Tetapi sayangnya, yang sangat disayangkan, ketika seseorang itu apa? Ditunggangi oleh syaitan, ditunggangi oleh kemaksiatannya, ditambah dia berpaling kepada Allah, enggak mau sholat, enggak mau beramal saleh, menjauh dari ahlu sunnah, menjauh dari orang-orang yang beriman. Allahul musta'an. Ditambah lagi nasibun minal jur'ah, dia pun memiliki bagian dari kelancangan, lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan maju ke depan terhadap kemaksiatan Allah. Famalaka qalbah, maka setan ini bisa menguasai jiwanya, mengendalikan jiwanya, padahal jiwa adalah panglimanya. Panglima kalau sudah dikuasai, mau ke kanan ke kiri mudah. Siapa yang menunggangi, siapa yang menguasai? Setan. Setan yang menguasainya. Wasabba aqlahu wa atfa nurahu, dan akal pikirannya tertawan, dan cahaya pada dirinya redup, hilang. Wa arsala alaihi hujabahu, dia pun terhijabi, terhalangi. Falam tanfa fihi tadhkirah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, orang yang manusia seperti ini, ya lihat cirinya tadi, mau dinasihatin juga gak bisa, gak bermanfaat. Orang yang cirinya seperti ini, lihat, falam tanfa' fihi tadhkirah, tidak bermanfaat, peringatan itu gak bermanfaat bagi orang seperti ini. Wala naja'at fi maw'idah, juga orang yang jenis seperti ini, tidak bermanfaat nasihat, wejangan, ibrah dan lain sebagainya, enggak bermanfaat. Karena hatinya terbolak-balik. Warubama ja'ul maut ala dzalika. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kadang-kadang bisa saja kematian menghampirinya dalam keadaan dia su'ul khatimah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari su'ul khatimah. Amin. Berat yang seperti itu. Apa? Awalnya apa? Kemasukan setan. Dikuasai oleh setan. Pikirannya was-was. Enggak jelas. Enggak jelas. Takutnya enggak jelas. Khawatirnya enggak jelas. Setan. Itu peranan setan. Lawan. Dengan apa? Zikrullah. Al-Azkar, wal-Istighfar, ayat kursi dan lain sebagainya. Nah, ya, khusus ketika apa? Safar, ketika capek, ketika sakit, ketika lelah, banyak zikir, banyak zikir. Hisnun Hasin, benteng yang sangat kuat, yang kokoh, syaitan pun tidak akan bisa menembusnya. Tapi kalau sudah mundur, dari amalan soleh. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak beramal soleh. Mundur dari ilmu, berpaling dari Allah, berpaling dari hak-hak kampung akhirat, malah inkibab di dunia, ini berbahaya. Inkibab, ya totalitas. Kalau secukupnya lah bas, kalau dia gunakan untuk enam ibadah, maka itu yang disyariatkan. Tapi kalau inkibab, berbeda lagi maknanya. Kalau sudah inkibab, totalitas terhadap dunia-dunia, maka celaka dan binasa. Na'udzubillah. Wala naja'ad fi maw'idah, warabama ja'ahul maut ala dhalika. Kadang, terkadang, ya na'udzubillah, ada orang yang seperti ini, malaikat maut mencabut nyawanya dalam keadaan dia lalai berpaling dari Allah. Na'udzubillah. Sehingga Rasulullah SAW selalu berdoa apa? Na'udzubillah, Allahumma inni a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari yang sebelumnya semangat jadi tidak semangat. Dulunya semangat jadi letoy. Mana si fulan semangat dulu, sekarang letoy. Kenapa? Dikuasai oleh syaitan. Dihiasi oleh syaitan. Ini Rasulullah SAW berlindung. Berlindung dari hal yang seperti itu. Selalu berdoa. Karena doa. Yang kita takutkan, yang kita khawatirkan adalah diri kita sendiri. Yang kita khawatirkan adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain. Sehingga Rasulullah SAW selalu berdoa, selalu berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Allahumma inni a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah, mundur, lelah, ke belakang, yang sebelumnya semangat, yang sebelumnya masya Allah, tabarakallah. Ini gak bisa mengandalkan kehebatan, kekuatan, kecerdasan, gak bisa. Semua adalah taufik dari Allah. Semuanya adalah taufik dari Allah. Seorang bisa istiqomah, taufik dari Allah. Bukan kecerdasan dia, bukan kehebatan dia, bukan kepintaran dia, bukan harta dia, bukan jabatan dia, bukan. Tetapi taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ibnu Qayyim sudah bilang tadi di awal-awal. Lihat akhir hayatnya di masa tua. Kalau akhir hayatnya di masa tua lebih baik daripada sebelumnya di masa muda, maka itu husnul khatimah. Sebaliknya kalau di masa tuanya lebih jahat dari masa mudanya, maka itu pertanda su'ul khatimah. Na'udzubillah. Karena ada ciri dan tanda. Ada ciri dan tanda. Ya, fulan umurnya sudah sekian tahun, dia istiqomah, mati di atas sunnah, meninggal di atas sunnah, meninggal di atas tauhid. Tauhid. Masya Allah. Walhamdulillah. Tapi fulan kemana? Sudah tua. Kemana? Ya begitulah. Gak jelas. Ya meninggal. Ketika semakin jauh dari Allah meninggal. Na'udzubillah. Dan seperti itu ada banyak. Karena akhir zaman. Ya. Sekarang-sekarang ini banyak orang meninggal tanpa melihat batasan umur. Tahu-tahu fulan meninggal, fulan meninggal, fulan meninggal. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita meninggal berpisah dari alam dunia ini apa? Dalam keadaan menjauh dari ilmu. Menjauh dari majalisul ilm. Herman, Herman, diharamkan oleh Allah. Leh, kenapa diharamkan oleh Allah? Uqubatan. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Balasan dari Allah selama hidupnya. Karena dia meninggalkan majalisul ilmu. Dia meninggalkan dalam keadaan su'ul khatimah. Wal iqdam wal jur'a ala ma'asillah. Maka itu adalah alamat, ciri dan tanda dari su'ul khatimah. Na'udzubillah. Karena su'ul khatimah ada ciri dan tanda. Husnul khatimah juga ada ciri dan tanda. Di antara ciri dan tandanya, tadi kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, inkibab ala dunia, totalitas terhadap dunia, berpaling dari akhirat, lancang, merasa berani terhadap kemaksiatan pada Allah, dikuasai oleh dosa dan kemaksiatannya, ditunggangi oleh syaitan, maka syaitan pun bisa menguasainya. Akal pikirannya disandra, akal pikirannya ditawan oleh syaitan. Cahaya di dalam hatinya redup bahkan mati. Dia pun terhalangi dengan hijab, pembatas, sehingga dia tidak bisa beramal saleh. Berat, mau sholat subuh berat, dibangunin marah. Sholat, sholat, bangunin marah. Ngajak berantem. Hah? Bangunin subuh ngajak berantem. Bismillah. Hah? Ya, itu udah kesetanan tuh. Kalau udah disuruh sholat, marah-marah, wah udah repot. Karena ciri orang munafik itu apa? Sholat yang paling berat terhadap orang munafik apa? Sholat subuh dan sholat isya. Asqalus shalah 'alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajr. Atau kama qala Rasulullah SAW. Sholat yang paling berat, berat dilakukan oleh orang munafikin, itu ciri, tanda, kelihatan. Bukan kita memvonis fulan-fulan, bukan. Ciri disebutkan, disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat yang paling berat terhadap orang-orang munafikin adalah sholat subuh dan sholat isya. Apalagi kalau dibangunin marah, tersinggung, ngajak gelut lagi. Bismillah. Ah. Musyara'ah. Gulet dengan setan guletnya. Ah. Bacain ayat kursi. Allahu Akbar. Ya, setannya yang digulat. Ah. Nah, karena ada yang seperti itu. Bukannya enggak ada. Allahu Akbar. Ini peranan syaitan. Karena tidak jauh dari penguasaan syaitan menguasai dirinya. Ya. Makanya enggak usah heran kadang orang tersinggung, matanya merah, melotot ketika dinasihati atau kesurupan bahkan. Ah, berubah jadi maung dia. Ah, bacain ayat kursi berubah jadi maung. Ya, sikat maungnya. Kenapa? Takut. Hantam maungnya. Ya, lawan. Karena kesetanan dia. Apa? Setan maung. Nah, bacain ayat kursi. Nah, karena memang banyak yang seperti itu. Itu Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam apa? Tibun Nabawi. Memang seperti itu. Kebanyakan manusia tertimpa seperti itu, kata siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, dirasuki oleh syaitan. Dirasuki oleh syaitan. Peranan syaitan di situ ada. Nah. Ya, tidak lepas, terlepas dari bidikan syaitan. Selalu membidik, mengintai kapan kita lemah. Kapan kita lengah, lemah, lengah, lalai. Di situlah peranan syaitan masuk. Penawarnya apa penawarnya? Zikrullah. Zikrullah. Zikir. Istighfar. Baca ayat kursi. Kembali kepada Allah. Salat. Baca Quran. Innal ladzina taqau idza massahumus syaitan Semuanya orang-orang yang bertakwa ketika dirasuki oleh syaitan, dikuasai oleh syaitan, tadzakkaru, zikir, zikir itu hisnun hasin, benteng yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Nah, mau dia setan, macan atau apapun, enggak akan bisa. Mayadur, tidak akan berbahaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali dengan izin dari Allah. Sehingga jangan sampai kita na'udzubillah terjerumus kepada su'ul khatimah, na'udzubillah. A'adzanallah wa iyyakum minha. Fa sami'a nida'a min makanin ba'idin. Falam yatabayyanil murad wala 'alima ma arada wa inkarrara 'alaihi da'i wa 'ada. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang jenisnya seperti ini, orang yang macamnya seperti ini tidak bermanfaat, nasihat pun enggak bermanfaat, wejangan pun tidak bermanfaat, seolah-olah dia mendengar dari suara kejauhan, suara yang jauh. Falam yatabayyanal murad, tidak jelas apa yang disampaikan, enggak jelas karena jauh. Dia juga tidak tahu apa yang disampaikan, yang dinasihatkan jauh. Walaupun yang nasihati berulang kali terus, tetap karena dia sudah jauh dari Allah, jauh dari amalan-amalan saleh, jauh dari zikrullah. Na'udzubillah. Sehingga tidak heran ya, bagi orang-orang seperti ini meninggal mati di atas su'ul khatimah, na'udzubillah. Ini berbahaya. Yang tadinya istiqamah, dia berpaling dari Allah. Yang tadinya istiqamah, dia meninggalkan ilmu, dia meninggalkan majalisul ilm, dia meninggalkan majalisul ta'lim. Ya, qala Allah, qala Rasul, dia malah menghadap kepada nyanyian dan musik, kemaksiatan dan dosa. Na'udzubillah, na'udzubillah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.